dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Penulis rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, yamtanna ta'ala ala ibadihi al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada hambanya yang beriman, bi annahu faradha alaihim al-qisasu fil qatla, dengan mewajibkan atas mereka menegakkan qisas berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. Ay al-musawatu fih, yakni memberikan hukum yang sama. Wa an yuqtala al-qatilu ala sifah allati qatala alaihi alaiha al-maqtul allati qutila alaiha al-maqtul iqamatan lil-adli wal-qisti bainal ibad, yaitu memberikan hukuman yang sama di mana pelaku pembunuhan dibunuh dengan model pembunuhan yang ia lakukan terhadap orang yang dibunuhnya, sebagai penegakan keadilan dan kesetaraan antara manusia. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat qisas namanya. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat qisas. Ayat qisas. Dan juga di dalam ayat ini terdapat salah satu hukum Islam yang sangat besar, yaitu siapa yang membunuh maka dia juga berhak dibunuh jika ia membunuh tanpa kebenaran. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa di sini tidak ada bedanya baik dia orang merdeka ataupun orang yang budak, baik dia laki-laki ataupun wanita, tidak ada bedanya. Kapan wanita dibunuh, maka pada saat itu kisasnya adalah juga wanita yang membunuh dibunuh. Kapan budak membunuh, maka kisasnya atas dia adalah dibunuh juga. Kapan laki-laki membunuh, maka yang membunuh tadi juga harus dibunuh. Dan termasuk syariat Islam juga, yaitu dalam perihal qisas ini, bahwa cara pembunuhan akan dijadikan qisas juga tatkala dilakukan qisas atas orang yang dibunuh. Cara pembunuhan akan dilakukan qisas juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh misalkan dibunuh dengan pistol, maka diqisas pun harus dengan pistol. Dibunuh dengan ditusuk, maka diqisas pun harus dengan ditusuk. Dan semisalnya. Kalau kita perhatikan, ayat ini ada sebabnya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya bacakan sebabnya yang disebutkan dalam tafsir Imam Al-Katsir. Wa sababu dzalika Quraidhatu wa Banun Nadhir. Kanat Banun Nadhir qad ghazat Quraidhata fil jahiliyah wa qahharuhum. Fa kana idza qutila an-nadhriyyu al-Quradhiyya la yuqtal bihi bal yufada bi 100 wisqin min at-tamr. Wa idza qatala al-Quradhiyyu an-nadhriyya qutila bihi wa in fadawhu fadawhu bi 200 wisqin min at-tamr. Dha'afa diyatu Quraidhah fa amara Allah ta'ala bil 'adl wa la yattabi' sabila al-mufsidin al-muharrifin al-mukhalifin li ahkamillahi fihim kufran wa baghyan. Fa qala ta'ala kutiba 'alaykumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa sababu dhalika, dan sebab akan hal itu adalah bahwa Banu Quraidah dan Banu Nadir, ada dua kelompok dahulunya, ada namanya Banu Quraidah dan Banu Nadir. Di zaman jahiliyah, Banu Nadir, keturunan Nadir, mereka memerangi Banu Quraidah di masa jahiliyah dan menyiksa mereka. Jadi Banu Nadir memerangi Quraidah di masa jahiliyah. Kemudian yang terjadi di masa jahiliyah adalah apabila seorang bani dari Bani Nadir membunuh Banu Quraidah, maka Banu Nadir ini tidak dibunuh. Tapi cukup bayar diat. Bayar diatnya berapa? 100 wasak dari tamar, dari kurma. 100 wasak dari kurma. Satu wasak itu adalah sekitar 1 sok, sekitar 2,5 kilo. Berarti kalau 100 wasak berapa? 250 kilo. Bayar tamarnya, bayar kurmanya ke sana. Jadi yang ini yang membunuh enggak dikisos, cuma bayar kurma. Kebalikannya, jika orang Banu Quraidah membunuh Bani Nadir, maka dia harus membayar 200 wasak dari kurma kepada Bani Nadir. Dia harus membayar wasak kurma kepada Bani Nadir. 2 kali lipat dari diatnya orang-orang Quraidah. 2 kali lipat dari diatnya orang-orang Quraidah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk adil di dalam qisas dan tidak boleh mengikuti orang jalannya orang-orang yang merusak dan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang menyelisih hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka sebagai bentuk kekafiran dan juga terlalu melampaui batas. Jadi itu ceritanya. Jadi ceritanya ada dua kampung yang berseteru, sering berperang, Banu Quraidah dengan Banu Nadir dengan Banu Quraidah. Yang satu kalau membunuh hanya bayar 250 kurma kilo. Sedangkan yang satu kalau membunuh dia harus bayar berapa? 500. Nah, makanya disuruh adil ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Taib. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa tawjihul khitab li'umumil mu'minin fihi dalilun ala annahu yajibu alaihim kulluhum. Diarahkannya kalimat ini kepada kaum muslimin karena Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Berarti ayat ini untuk kaum muslim secara umum adalah dalil yang menunjukkan bahwa hal itu wajib atas mereka semua. Hal itu wajib atas mereka semua. Hatta awliya'ul qatil, hatta al-qatil binafsihi i'anatan waliyal maqtul. Hingga keluarga pelaku pembunuhan atau bahkan hingga pelaku pembunuhan itu sendiri sebagai bentuk pertolongan bagi keluarga yang terbunuh. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari penjelasan penulis rahimahullahu taala di sini adalah bahwa dalilnya atau ayat ini menunjukkan keumuman siapa saja, al-abdu bil abdi, budak dengan budak, merdeka dengan merdeka, kemudian unsa dengan unsa, wanita dengan wanita. Ini adalah menunjukkan kepada keumuman. Apa maksud keumuman? Maksudnya adalah semua dari keluarga yang terbunuh, mereka juga merasakan rasa sedih. Nah, faedahnya adalah kalau seandainya ada salah satu dari keluarga yang terbunuh, mereka itu memberikan maaf. Ya, memberikan maaf, maka nanti keluarga yang membunuh atau yang membunuh akan membayar diat. Satu saja misalkan begini, saya beri contoh, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak 5. Yang terbunuh adalah bapaknya. Maka ini perkara urusan semua keluarga tersebut. Kalau ternyata salah satu dari anak tersebut memaafkan, maka itu sudah cukup. Salah satunya memaafkan, maka itu sudah cukup. Dalam artian sudah cukup, berarti yang membunuh nanti cuma bayar dia kompensasi atas pembunuhan dia terhadap seorang muslim tanpa kebenaran. Kemudian penulis mengatakan, apabila mereka memilih qisas dan memungkinkannya menuntut hal tersebut dari pihak pelaku tersebut, dan tidak dibolehkan bagi mereka untuk merubah hukum tersebut dan menghalangi keluarganya dalam memilih hukum qisas sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang semisalnya dari orang-orang yang melindungi pelaku kezaliman. Di dalam bahasa Arabnya dituliskan, idza talabal qisasa wa tamkinahu minal qatil wa annahu la yajuzu lahum an yahu an yuhawwalu bain hadzal hadd wa yamna'ul waliya minal iqtisas kama 'alaihi 'adatul jahiliyah wa man ashbahahum min iwa'il muhditsin. Artinya, para ikhwah sekalian, di zaman dahulu kalau ada orang yang membunuh orang lain, maka ada semacam kekuatan supremasi. Ya, kekuatan supremasi yang bisa melindungi orang yang membunuh ini. Akhirnya dia tidak dikisos. Cuma bayar apa? Dia. Maka tidak. Dalam Islam tidak. Ya. Kalau seandainya seluruh keluarga yang meninggal, yang terbunuh bapaknya, istrinya, kata istrinya, dikisos mati. Anak-anaknya juga berpendapat yang membunuh dikisos mati. Maka itu harus dikisos. Begitu juga sebaliknya. Kalau salah satu dari sang anak memaafkan, maka tidak mengapa. Akhirnya tidak dikisos dan hanya membayar diyat. Kalau zaman dahulu bagaimana bedanya? Ada orang membunuh keluarga orang lain. Yang misalkan yang terbunuh bapaknya. Maka yang membunuh ini akan datang pembesar. Pembesar yang dianggap mulia oleh keluarga terbunuh. Maka pembesar ini mewajibkan keluarga terbunuh harus memaafkan. Harus apa? Memaafkan. Keluarga terbunuh harus memaafkan. Dan pada saat itu akhirnya tidak terjadi kisah, yang ada adalah cuma diat. Itu seperti itu di zaman dahulu. Jadi siapa kuat-kuatan? Ya, kuat-kuatannya siapa? Oh, saya punya polisi, saya punya tentara, saya punya jenderal, saya punya apa di atas jenderal? Ah, bapaknya jenderal. Ketahuan benar kada tahu. Ya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kuat-kuatan di zaman dahulu. Kalau di dalam Islam tidak. Ya, tidak. Yang membunuh dibunuh. Siapapun dia yang membunuh dibunuh. Makanya ada orang dahulu bercerita, kenapa orang-orang Islam itu membunuh? Kalau ada keluarganya dibunuh, itu kan tidak masuk ke dalam hak asasi manusia. Itu secara hak asasi manusia adalah tercela dan semisalnya. Orang-orang orientalis, baik itu dari muslim ataupun dari orang-orang kafir. Maka salah seorang Arab menjawab, mudah memahaminya. Sekarang sini istri kamu saya bunuh, apa yang kamu kerjakan? Oh, saya todong kamu. Loh, sama. Ya, istrimu saya bunuh. Bagaimana kamu? Ya, akan saya bunuh juga orangnya. Nah, begitulah Islam. Al-hurru bil-hur wal-abdu bil-abd wal-unsa bil-unsa. Ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tsumma bayyana tafsila dzalika fa qala al-hurru bil-hurri yadkhulu bimantuqa bimantuqiha adz-dzakaru bidz-dzakar. Artinya, kemudian Allah menjelaskan rincian hal-hal tersebut seraya berfirman, orang merdeka dengan orang merdeka. Menurut makna lafadznya, termasuk di dalamnya adalah laki-laki dengan laki-laki. Wal unsa bil unsa, wal unsa bil zakar, wal zakar bil unsa. fayakunu mantuquha muqaddaman ala mafhum ala mafhumi qawlihi al-untha bil-untha ma'a dalalati sunnah. Nah, ini perhatikan. Kemudian perempuan dengan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki, dan laki-laki dengan perempuan. Maka makna tersurat dari lafaz itu lebih didahulukan daripada makna yang terpahami dari firmannya, yaitu perempuan dengan perempuan disertai dengan adanya dalil dari sunnah. Maksudnya apa, Pak? Kalau yang membunuh laki-laki, maka yang terbunuh laki-laki, maka yang dikisos pun juga harus laki-laki. Kalau yang terbunuh budak, maka yang dikisos pun juga harus budak. Kalau yang terbunuh pun perempuan, maka yang dikisos pun perempuan. Semestinya seperti itu. Jadi misalkan ada keluarga membunuh seorang istri dari keluarga yang satu, istri. Maka yang dikisos aturannya apa? Hah? Istrinya di sini. Istrinya di sini. Atau yang terbunuh adalah perempuan. Ya, yang terbunuh adalah perempuan. Maka yang dikisos adalah istrinya aturannya. Ataupun laki-laki yang membunuh tadi. Jadi maksud dari ayat ini yang jelas harus adil. Laki-laki yang terbunuh, maka di sini pun dibunuh laki-laki, dikisos laki-laki. Ya, perempuan yang terbunuh, yang dikisos pun siapa? Perempuannya. Atau juga boleh dibalik-balik. Di sini yang terbunuh perempuan, karena yang membunuh laki-laki, maka yang dikisos pun laki-laki. Di sini yang terbunuh anak, maka yang dikisos pun boleh juga bapak atau ibunya. Atau yang membunuhnya. Dan semisalnya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menerjemahkan kasus. Akhir-akhirnya kasusnya bukan saya jadi penerjemah lagi, malah saya jadi saksi jadinya. Iya. Jadi ceritanya ada seorang TKW. Dia menjadi tenaga kerja wanita di sebuah rumah Arab Saudi. Ini waktu di Damam. Kemudian sang majikan punya anak laki-laki, masih sangat menggemaskannya, masih bayi. Kemudian ketika sampai pertama kali saya disuruh menerjemahkan, ternyata sang perempuan ini mengaku dengan sadarnya, tanpa ada paksaan, dia mengaku sayalah yang membunuh si anak tersebut dengan cara memasukkan obat-obat ke dalam susu anak tersebut. Dia ngaku pada waktu itu, ngaku dengan sadar tanpa ada sama sekali paksaan, ngaku. Kemudian tidak berapa lama, saya dipanggil lagi. Sekarang dipanggilnya malah ke pengadilan sebagai saksi. Karena dalam pengakuan itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, pengakuan dia saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, saya yang menandatanganinya. Otomatis saya termasuk orang yang masuk di dalamnya untuk kesaksian si perempuan tersebut. Karena seorang yang melakukan pembunuhan, jika dia mengaku, itu adalah bukti yang paling kuat. Jika dia mengaku, itu bukti paling kuat. Saya yang membunuhnya, itu bukti paling kuat. Nah, sedangkan dia sekarang mengaku tanpa ada paksaan. Dan ada terjemahannya dengan bahasa Arab. Saya tanda tangani. Tidak beberapa lama saya dipanggil ke pengadilan sebagai saksi bahwasanya ini tanda tanganmu dan ini terjemahannya. Kemudian ternyata di pengadilan dia tidak mengaku. Dan itu banyak terjadi. Kenapa? Karena sesudah masuk di penjara, dia bertemu dengan kawan-kawannya. Ya sudah, jangan ngaku kamu. Jangan begini. Pokoknya di macam-macami. Akhirnya yang terjadi para ikhwah sekalian, apa? Saya pernah berbicara kepada bapaknya langsung. Ya akhi, saya bilang, maafkan, selesai. kamu dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anakmu nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Daripada kamu pulang pergi ke pengadilan selesai. Maafkan dengan lapang dada. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, kata saya kepada sang bapak tersebut. Beliau mengatakan kepada saya, "Ya Ahmad. Wahai Ahmad. Kalau seandainya saya ingin memaafkan, saya dari dulu. Tapi sini anaknya saya bunuh, saya maafkan dia." Al-qisas, al-hurru bil-hurru wal-abdu bil-abdu. Maksudnya, anak perempuan itu di sini, saya bunuh, saya pistol dia, selesai, saya maafkan. Ya, berat memang. Apalagi anak satu-satunya, anak yang masih masih dan anaknya Masya Allah, saya lihat fotonya. Jadi tidak ketika diberi minum ini tidak langsung mati, tapi beberapa hari. Karena masuk rumah sakit dahulu. Ya, karena diminumin obatnya berpengaruh kepada otaknya, jantungnya dan semisalnya. Ya inilah buruknya orang-orang yang mendatangkan kadang-kadang tenaga kerja yang kita tidak percaya atau tidak bisa dipercaya. Yang jelas itu yang ingin saya cerita yang adalah ambil dari tadi. Bagaimanapun akan ada qisas. Ya, itu sifat manusia. Qisas antar sesama manusia. Dia membunuh anak saya, maka mana anaknya? Kalau saya ingin maafkan, maka mana anaknya kita bunuh? Nah, seperti itu. Padahal tidak seperti itu juga. Bahkan di Arab Saudi itu ada namanya Tafrijul Qurubat. LSM, lembaga swadaya masyarakat yang namanya Tafrijul Qurubat. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pembebasan orang-orang yang sulit. LSM namanya pembebasan orang-orang yang sulit. Ini LSM tugasnya untuk apa? Seperti yang ini. Orang diqisas, sudah jatuh hukum hakim, tinggal nunggu kisasnya saja. Nah, orang-orang ini bergerak kepada keluarga yang terbunuh, memintakan ampun dan tidak ingin komersil sama sekali, memintakan maaf, maafkan dia, dia punya ini, dia punya ini, maafkan dia, sampai nanti kepada mungkin pada raja, tingkatan raja, raja memintakan maaf. Jadi kadang ada orang masuk ke raja hanya untuk, wahai raja tolong mintakan maaf untuk keluarga saya yang membunuh, kepada keluarga yang terbunuh. Paham ceritanya Pak? Jadi kalau sang raja minta itu kan sudah besar urusannya. Nah ini saking dijaganya Islam, saking Islam menjaga permasalahan nyawa. Jangan pernah ada satu tetes pun di dalam Islam yang diteteskan tanpa kebenaran. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membunuh para ikhwah sekalian dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalu al-muslimu fi fushatin min dinih ma lam yusif daman haraman." Masih saja orang muslim itu aman, lapang dalam perkara agamanya. Artinya tidak ada tuntutan banyak nanti di akhirat. Selama dia belum pernah menyentuh darah yang haram. Maka jangan mudah-mudah sedikit-sedikit ya, langsung ambil mandau, langsung ambil pisau. Jangan. Ya. Karena itu akan sangat bermasalah. Apalagi di zaman sekarang membunuh sepertinya sesuatu yang sangat mudah. Ya, sedikit-sedikit bunuh hanya karena gara-gara lahan parkir dua kampung saling membunuh. Padahal itu sangat-sangat dibenci dalam Islam. Makanya Islam sangat menjaga nyawa agar tidak terlepas. Apapun yang merupakan perkataan, ucapan yang menghabiskan nyawa, maka itu berarti tercela dalam Islam dan diharamkan dalam Islam. Karena salah satu hal yang darurat yang dijaga oleh Islam adalah menjaga nyawa. Jadi maksud hadis tadi, orang akan nyaman, lapang, tentram di akhirat selama dia belum berkenaan dengan darah haram. Kalau sudah berkenaan darah haram, nanti di akhirat dia akan bertemu dengan orang yang dia bermasalah dengannya. Jadi orang yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ceritanya begitu. Kemudian ngadu kepada Allah, "Ya Allah, orang ini membunuhku." Maka kisoslah dia. Makanya para ulama mengatakan al-qisasu jawabir la wa jawazir. Qisas, bunuh di dunia karena membunuh, itu adalah jawazir wa jawazir. Fungsinya memberikan peringatan keras. Yang kedua yaitu jawabir, menutup dosa. Orang yang sudah dikisos tidak akan dikisos nanti di akhirat. Ya, orang yang sudah dikisos tidak akan dikisos nanti di akhirat. Dalilnya apa? Ada seorang sahabat Rasulullah perempuan yang bernama Ma'iz Al-Ghamidiyah. Ma'iz ini berzina dan beliau sudah menikah. Seorang yang berzina dan sudah menikah, hukumnya secara Islam apa? Rajam sampai mati. Nah, ini perlu juga diketahui oleh para tenaga kerja wanita. Kadang-kadang mereka berpikiran, "Wah, kalau saya mengadu di depan hakim bahwa saya sudah berkeluarga, punya anak 5, punya anak 10, mungkin hakim kasihan sama saya. Kalau saya berzina, ketahuan berzina, kemudian akhirnya masuk pengadilan, saya ngadu kepada hakim, saya sudah punya anak, saya sudah punya keluarga, anak saya masih kecil-kecil, mungkin hakim kasihan sama saya." Malah yang seperti ini yang malah harus dikisos, yang harus dirajam sampai mati. Kenapa? Karena dia sudah menikah dengan cara yang resmi, merasakan kelezatan dengan cara yang halal, malah mencari cara yang haram, yaitu dengan berzina. Makanya Ma'iz radhiyallahu anha akhirnya pun mengatakan, "Tahhirni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sucikan aku." Maka ketika seorang mengaku dirinya telah berzina, itu adalah pengakuan yang sangat kuat. Makanya kata Rasulullah, "Abikah junun? Apakah kamu gila? Pulang kamu ke rumahmu." 3 kali seperti itu. Lalu karena sudah 3 kali ngaku berzina, yang itu ancamannya adalah rajam sampai mati. Maka Rasulullah SAW sangat menjaga nyawanya ini. Maka beliau mengutus seorang sahabatnya pergi untuk mencari kabar apakah orang tersebut sehat gila atau gila dianggap oleh masyarakat setempatnya. Ternyata orangnya sehat. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun merajam tersebut. Nah, ketika dirajam, ada yang dari sahabat keluar kata celaan. Ya, celaka kamu, celaka. Kata Rasulullah SAW, diam. Sesungguhnya, laqad tabat law qusimat ala ahli Madinah lawasi'athu. Sungguh dia telah bertaubat. Kalau seandainya taubatnya dibagi kepada seluruh penduduk kota Madinah, maka niscaya akan masih tersisa saking besarnya pahalanya. Menunjukkan bahwasanya orang yang dikisos, kalau dia bertobat saat dikisos, maka itu adalah penebus dosanya. Di akhirat tidak ada kisos lagi. Yang bermasalah adalah nanti yang belum dikisos, bunuh orang yang belum dikisos, belum minta halal juga kepada orangnya. Wah, ini masalah. Ya. Maka hati-hati. Bisa-bisa pahala kita habis gara-gara ini. Ini yang disebut oleh para ulama, huququl adamiyyin mabniyatun yaumal qiyamah 'alal musyah. Artinya, hak-hak antar sesama manusia dibangun di atas saling tarik-menarik, saling meminta. Ya, kenapa? Karena orang yang terbunuh nanti akan menghadap kepada Allah, "Ya Allah, si fulan membunuhku. Mana pahala dia?" Kalau yang membunuh ternyata habis pahalanya, "Ini ambil dosa saya." Jadi enggak ada kisos di akhir kiamat, enggak ada. Yang ada adalah yang berbuat zalim akan mendapatkan dosa atau bagi-bagi pahala, yang terzalimi akan dapat pahala atau memberikan dosa. Maka hati-hati yang bermasalah dengan manusia. Jangan sedikit-sedikit ya. Kutusuk kecilin sudah. Ya, sedikit-sedikit itu enggak. Orang akan lapang nyaman di dalam dirinya, dalam agamanya selama dia hidup sampai akhirat kelak, selama belum terkena darah yang haram. Ya, maka ini hati-hati dijauhi yang seperti ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala mengatakan, ma'anna fi qawlihi al-qisas ma yadullu ala annahu laysa min al-adl an yuqtala al-walidu bi waladihi wa li'anna fil qalbi al-walidi min ash-shafaqah war-rahmah ma yamna'uhu min al-qatli liwaladi illa bisabab ikhtilalin fi aqlihi aw adhiyatin shadidatin jiddan min al-waladi lah. Artinya, hukum qisas terkandung apa yang menunjukkan bahwa bukanlah suatu keadilan jika seorang ayah dibunuh karena membunuh anaknya. Dan karena dalam hati seorang ayah ada rasa kasih sayang dan rahmat yang begitu kuat. Yang begitu kuat. Yang akan menghalanginya dari tindakan membunuh anaknya sendiri. Kecuali dengan sebab adanya gangguan pada akalnya. Atau kedurhakaan yang besar dari anaknya terhadap dirinya. Ya. Wa kharaja minal umumi aidan al-kafiru bis-sunnah ma'a anna al-ayah fi khitabil mu'minina khasatan. Dan termasuk yang tidak terkait dalam keumuman tersebut adalah seorang kafir. Berdasarkan berdalil dari sunnah, padahal ayat ini diarahkan khusus untuk kaum mukmin. Maksudnya apa para ikhwan sekalian? Kalau ada seorang bapak membunuh anaknya, dapat qisas enggak bapaknya? Maka tidak. Ya, tidak. Jadi ada bapak bunuh anaknya. Kan yang membunuh akan dikisos, dibunuh. Itu kan hukum Islam, adilnya seperti itu. Tapi ketika sang bapak membunuh, maka membunuh siapa? Anaknya, maka tidak ada qisas untuk bapak ini. Dengan beberapa sebab. Satu, itu mustahil dilakukan oleh sang bapak. Masa ada bapak membunuh anaknya? Jadi sangat jauh. Kecuali, satu, orang yang hilang akalnya. Atau, anak tersebut sangat-sangat durhaka. Ya. Jadi jarang sekali bapak membunuh anaknya. Yang terjadi adalah sebaliknya, anak membunuh bapaknya. Jadi ketika bapak membunuh anaknya, maka ini tidak ada qisas, dan itu berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu juga para ikhwah sekalian, seorang muslim membunuh kafir, ada qisasnya enggak? Muslim membunuh kafir meskipun tidak waktu perang, ada qisasnya enggak? Enggak ada. Itu dia. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena ada pengecualian disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi para ikhwan sekalian, penulis rahimahullahu taala kemudian berkata, wa aidan falaysa minal adl an yuqtala waliyullah bi'aduwih wal 'abdu bil 'abdi dhakaran kana aw untha tasawat qimatuhuma aw ikhtalafat wa dalla bimafhumihima bimafhumiha 'ala anna al hurra la yuqtal bil 'abdi li qawni ghurayra musawin lahu wal untha bil untha ukhidha bimafhumiha akhadha bimafhumiha ba'dul ulama falam yujiz qatla ar-rajuli bil mar'ah wa taqaddama wajhu dhalik. Perhatikan baik-baik, penulis kemudian mengatakan, dan juga bukanlah suatu keadilan bila seorang wali Allah dibunuh karena membunuh musuh Allah. Artinya kalau ada orang beriman membunuh orang kafir, ya, ini orang beriman kan wali Allah. Seluruh orang beriman adalah apa? Wali Allah. Membunuh orang yang merupakan musuh Allah, maka ini tidak adil kalau si wali Allah ini dikisos karena membunuh. Ini tidak adil. Jadi standarnya adalah apa? Keadilan. Bahkan dan hamba dengan hamba. Maksudnya adalah perempuan ataupun laki-laki yang sama maupun berbeda kadar harganya. Ayat ini menurut pemahaman terbaliknya menunjukkan bahwa seorang yang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba. Jadi kalau ada seorang merdeka membunuh budak. Membunuh budak. Mana menurut keadilan karena tidak adil, ya, maka pada saat itu budak ini pembunuh dari orang merdeka ini tidak dibunuh, tidak dikhisos karena tidak ada keadilan. Yang ada keadilannya adalah kalau yang membunuh budak, yang dibunuh pun budak, maka budak ini pantas dikhisos. Tapi kalau yang membunuh orang merdeka sedangkan yang terbunuh adalah budak, maka tidak apa? Tidak adil. Kenapa? Karena ini adalah orang merdeka, ini budak. Ya. Nah, biasanya di situ dihukum, kalau seandainya dalam hukum Islam dihukum dengan jazr. Artinya ta'zir. Artinya adalah hukuman yang dipilih oleh hakim sebagai balasan atau hukuman untuk orang yang membunuh seperti ini. Tapi tidak dikisos. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan. Yang membunuh orang merdeka, yang terbunuh budak. Padahal Allah berfirman, al-abdu bil-abdi, budak sahaya dengan budak sahaya. Yang membunuh budak, yang terbunuh budak. Maka budak yang membunuh ini pun harus dikhisos. Intinya tidak adil kalau seandainya yang merdeka membunuh orang yang budak, kemudian yang merdeka tersebut dikhisos. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, wal untha bil untha akhadha bimafhumiha ba'dul ulama falam yujiz qatlar rajuli bil mar'ah wa taqaddama wajhu dzalik. Dan wanita dengan wanita, sebagian ulama mengambil dari pemahaman terbaliknya adalah bahwa laki-laki tidak dibunuh karena membunuh perempuan, dan hal ini telah dibahas sebelumnya. Apa maksudnya para ikhwah sekalian? Kalau ada laki-laki membunuh dengan membunuh perempuan, maka ayatnya kan berbunyi wanita dengan wanita. Wanita yang membunuh wanita, maka wanita ini harus dikhisos. Sedangkan kalau yang membunuh adalah laki-laki, maka laki-lakinya tidak dibunuh. Kenapa? Karena ayatnya menunjukkan wanita dikhisos karena membunuh wanita. Harus wanita dengan wanita, budak dengan budak, laki-laki dengan laki-laki, seperti itu. Jadi kalau kita ingin ringkas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah di sini lihat bapak membunuh anak, maka tidak ada kisos. Kemudian laki-laki membunuh perempuan, maka tidak ada kisos. Kemudian merdeka membunuh orang budak, maka tidak ada kisos. Ya, seperti itu. Karena harus ada keadilan. Tapi kemudian juga orang muslim membunuh orang kafir, maka tidak ada kisos. Wali Allah membunuh musuh Allah, maka tidak ada kisos, dan semisalnya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, وَفِي هَذِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْقَوْتِ فِي الْقَتْلِ وَأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عَنْهُ. Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum qisas adalah wajib dalam masalah pembunuhan, dan bahwa membayar diyat itu hanya adalah sebagai penggantinya saja. Jadi asal hukumnya harus diqisas memang, sebelum masuk kepada konvensasi, kepada diet. Diet sekarang berapa, Pak? Orang bayar diet itu 100 onta. Satu onta itu sekitar 30-an juta. Berarti 300 juta. Hah, 300? 3 miliar, ya. Berapa? Betul? 3 miliar. 3 miliar. Ya. Itu diet untuk seorang manusia. Jadi kalau seandainya ada orang membunuh, na'udzubillah, maka pada saat itu dietnya adalah 3 miliar. Sekitar itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kira-kira. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, masih ada tersisa bagian dari ayat ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin bertanya, tafadhol. Silakan. Jazakumullah khairan Ustaz sebelumnya. Yang ingin Anda tanyakan, bahwa tadi dijelaskan bahwa apabila laki-laki membunuh wanita itu tidak ada kisos. Bagaimana kalau sebaliknya Ustaz? Jazakumullah. Sebaliknya berarti laki-laki wanita membunuh laki-laki, ya sama, tidak ada kisos wanita membunuh laki-laki. Karena ayatnya kan berbunyi al-untha bil-untha, perempuan dengan perempuan, al-zakar bil-zakar, laki-laki dengan laki-laki, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz dari BBM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya bagi seseorang yang pernah melakukan aborsi, apakah juga harus dikisos? Jika tidak, apakah hukumannya? Karena dilakukan dengan akal yang sehat. Syukron wa jazakallahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perhatikan baik-baik. Yang pernah melakukan sebuah kejahatan, seperti misalkan membunuh, atau berzina padahal dia sudah dalam keadaan menikah, maka pada saat itu, kalau di negara tersebut, ya, dilakukan hukum Islam, maka dia tidak perlu untuk meminta. Sebagaimana Al-Ma'iz Al-Ghamidiyah, tidak perlu dia meminta untuk dikisos. Ayo kisos saya sudah berzina, saya sudah membunuh. Enggak perlu. Yang diperlukan darinya adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat itu bagaimana? Karena saking mereka ingin mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia cukup bertobat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ah, begitu juga aborsi. Aborsi ini membunuh nyawa, ya. Membunuh nyawa anak bahkan. Apabila jangankan anaknya yang sudah ada bentuknya, yang lebih dari 4 bulan, yang sudah ditiup oleh malaikat ruh padanya, anak yang masih dinyatakan misalkan ibunya hamil saja, pertama kali, minggu kedua, minggu ketiga, minggu ketiga, minggu keempat, 1 bulan pertama mungkin ibunya hamil positif, dinyatakan positif, maka ini haram untuk diaborsi. Walau dalam keadaan sang ibu, misalkan kata ahli medis, ini kalau dilanjutkan maka sang ibu berisiko mati, nggak boleh tetap tidak boleh diaborsi. Kenapa? Karena satu, tujuan menikah mendapatkan anak. Yang kedua, mengaborsi anak pasti anaknya mati. Sedangkan ibunya belum tentu mati kalau seandainya dia melanjutkan kehamilannya. Berarti merusak itu pasti dalam hal ini. Sedangkan menyelamatkannya belum pasti. Ya, belum pasti. Sama seperti misalkan mendonor ginjal. Misalkan kata sang anak, saya ingin mendonorkan ginjal saya untuk bapak saya, maka ini gak boleh. Kenapa? Karena sang anak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang sempurna dengan 2 ginjal. Dengan 2 ginjal. Maka pada saat itu ketika dia donorkan 1 ginjal, dan itu bentuk bakti dia kepada orang tua, dia pasti rusak. Dirinya pasti rusak. mempunyai satu ginjal, dia dirinya pasti rusak. Sedangkan ginjal yang dia berikan kepada bapaknya belum pasti cocok untuk bapaknya. Kalaupun cocok, belum pasti berfungsi seperti maksimal. Jadi merusaknya pasti, sedangkan memperbaikinya belum pasti. Nah, ini tidak boleh. Sama dengan aborsi tadi. Kita berbicara masalah ada maslahat. Orang aborsi ada maslahat. Misalkan ibunya sakit, ya. Ibunya sakit, kata ahli medis ini kalau diteruskan ibunya akan dikhawatirkan sangat berat dan bisa mengakibatkan sakit, ataupun bisa mengakibatkan lumpuh, ataupun bisa mengakibatkan bahkan cacat seumur hidup, bahkan mungkin mati. Maka pada saat itu harus diaborsi. Maka kita katakan, jangankan sudah 4 bulan yang ditiup oleh malaikat ruh pada janin tersebut, yang belum ditiup saja haram untuk digugurkan dengan alasan apapun. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, haram untuk ditiup, digugurkan dengan alasan apapun, tidak diperbolehkan. Maka hukum aborsi adalah dosa besar karena dia membunuh, dan yang melakukannya wajib bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dan tidak perlu dia minta kisos, ataupun tidak perlu dia mencari kisos di mana misalkan akan diadakan kisos. Enggak perlu. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Wallahu alam. Nah, ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.